Anda penyerah dia bu, bukan penyerah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke majelis kita dan ini adalah sesi terakhir, sesi keempat ya. Dan sudah dibuka dengan baik sekali oleh saudara kita Axel Ayah Febri. Bukan penyiar radio. Ada pernah ya? Iya. Masya Allah. Iya. Ya, tema yang penting ya, tema yang sangat urgent bagi kita, tema yang terinspirasi dari surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk hati dan mata kami, dan jadikanlah bagi orang-orang yang bertakwa. Tema ini adalah tema yang sangat cerdas. Karena kita sepakat bahwa doa tidak cukup, doa harus diselaraskan dengan ikhlas. Sebanyak apapun kita memanjatkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, tapi kita enggak berbuat apapun, kita enggak mendidik anak kita, tidak mengasuh dia, kita tidak ajarkan dia, maka kita tidak akan mendapatkan anak yang menjadi penyejuk hati dan mata kita di dunia dan di hari kiamat nanti. Dan karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hal penting yang berkaitan dengan anak, berkaitan dengan anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang salah kaprah dengan anaknya. Banyak orang berpikir bahwa hanya dengan harta saja anaknya bisa menjadi qurratu ain bagi dia. Hanya dengan fasilitas yang dia miliki atau menyekolahkan dia di sekolah internasional atau favorit, maka anaknya akan menjadi penyejuk. Dan ini keliru. Ini keliru. Kita tidak bisa membeli semua hal yang kita butuhkan. Harta kita bisa membeli tempat tidur, tapi harta tidak bisa membeli tidurnya nyak, hadirin. Harta kita bisa membeli rumah yang lapang, tapi tidak bisa membeli kelapangan hati ketika kita tinggal di rumah tersebut. Ini yang dilupakan oleh banyak kita, khususnya para orang tua. Dan terbukti yang dididik dengan harta tidak menjadi qurrata ain bagi orang tuanya. Apa yang harus kita persiapkan? Pilar inilah akan kita bahas selama kurang lebih 50 menit ke depan. Yang pertama, hadirin yang dirahmati, yang pertama adalah mencetak qurratu ain itu ilmu. Butuh ilmu. Dan kalau ngurus minyak harus pakai ilmu, ngurus komputer harus pakai ilmu, mengurus seorang makhluk Allah yang begitu istimewa yang bernama manusia tanpa ilmu? Tak mungkin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pakar komputer dan kita bisa merakit sebuah komputer, insya Allah komputer yang kedua dengan mudah kita rakit. Tapi jadi orang tua tidak seperti itu, karena anak kedua kita bisa jadi karakternya 180 derajat beda dengan anak kita yang pertama. Dan anak ketiga karakternya berbeda dengan anak. Maka ini PR besar bagi kita, harus pakai ilmu. Dan kita harus mengajarkan ilmu kepada mereka. Ingat surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Menjaga diri istri dan anak-anak kita dari api neraka dengan cara taklim mereka, mentransfer mereka dengan ilmu. Ajarkan mereka ilmu agama. Caranya mencegah mereka dari pembakaran di dalam siksa api neraka. Nah, sekarang bagaimana kita bisa ajarkan anak agama? Orang Arab mengatakan faqidu syai la yu'ti. Orang yang enggak punya, enggak duitnya, ya enggak bisa kasih sedekah lah. Kita enggak punya ilmu, gimana kita bisa memberikan anak kita ilmu agama? Hadirin, ilmu ini penting loh. Banyak orang salah total. Dan mendidik anak itu berat. Betapa banyak CEO di atas dia bisa memanage ribuan karyawannya, tapi dia tidak bisa mendidik satu anaknya saja. Dia bisa mengelola 5 cabang perusahaannya, 10 gedung perusahaannya, tapi satu anaknya lepas. Mendidik anak itu gak mudah. Makanya ilmu komplit. Nah, yang jadi masalah nih, saat kita menikah enggak atas kebapaan dan keibuan, enggak ada. Mayoritas kita jadi ayah karena istri kita melahirkan, simple. Dan kita menjadi ibu karena di rahim kita ada seorang, kita lahirkan baik secara alami atau secara sesar. Beda ketika kita menjadi dokter, kita harus belajar mati-matian. Beda ketika kita menjadi engineer, kita harus belajar dengan standar yang sangat ketat. Tapi untuk menjadi ayah gak ada ketat-ketatnya loh. Bahkan banyak yang gak sengaja jadi ayah, kan gitu ya. Gak niat tapi jadi ayah, kan gitu kan. Makanya banyak kecelakaan-kecelakaan itu kan, dia gak niat jadi ayah, kodarlah jadi ayah. Gak bisa kan. Saya gak niat kamu dari tiba-tiba diterima, saya juga bingung nih, saya lagi galau nih Pak Ustaz. Ada yang bilang begitu? Kan gak ada, semua sudah diatur. Kita berangkat ke Abu Dhabi untuk interview, kan gitu ya. Tapi jadi ayah kan gak ada interviewnya. Ada yang pernah sebelum anaknya lahiran? Gak ada. Subhanallah. Padahal itu salah dikit fatal, hadirin. Salah dikit fatal. Nah, ini yang kita harus belajar, belajar dan terus belajar tentang anak kita. Khususnya para ibu-ibukan. Ulama mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'dattaj jilan thayyibal a'raq. Ibu adalah sebuah madrasah. Jika engkau persiapkan seorang wanita untuk menjadi andal, maka anda baru saja merencanakan sebuah generasi yang ibu adalah madrasah. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ul auladi. Ibu adalah pemimpin dalam masalah rumah dan masalah anak-anak secara, dan ia yang akan ditanya oleh Allah tentang rumahnya dan anak-anak. Ini ibu-ibu catat baik-baik. Jadi rumah itu ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi kalau ruang tamu berantakan, itu kena pada hari kiamat. Kalau tamu masuk gak bisa bedain mana dapur, mana ruang tidur, ada kasur, oven, ada, itu kena pada hari kiamat. Dan yang kedua, anak-anak. Makanya dalam Islam sebagian ulama mengatakan wanita itu tidak diwajibkan sholat di masjid, lebih afdol di rumah, suami nafkah. Itu bukan untuk bersama, bukan tugasnya untuk shopping, untuk kuliner, untuk nonton, gitu. Itu untuk belajar. Karena tamu berat, dia harus duduk di kajian, harus ikut seminar, baca-baca tentang psikologi anak, lalu dia komparasikan dengan kaedah-kaedah, mana yang bagus diambil, mana yang bertentangan dia buang. Dia harus pelajari karakter anak-anaknya dan sebagainya. Hadirin, ini gak mudah. Nah sekarang ilmu apa saja nih agar anak kita bisa menjadi qurrotu ain, qurrotu ayun? Yang pertama dan utama adalah ilmu tentang iman, ilmu tentang ayat, ilmu tentang tauhid. Nah ini dilupakan oleh banyak orang tua, nggak mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Akhirnya anaknya nggak jadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam hadis, kullu maulud ah. Setiap bayi yang lahir, lahir dalam kondisi fitrah. Apa arti fitrah? Islam. Sebagian ulama juga mengatakan arti fitrah siap menerima kebenaran. Fa abawahu yuhawwidani. Namun kedua orang tua mereka Yahudi, yang merubah ideologi mereka, iman mereka, akidah mereka. Au yunassir, atau menjadikan mereka Nasrani. Tauhidnya yang awalnya tauhid dirubah jadi trinitas. Au yumajjisani, dan dirubah menjadi orang Majusi. Profit orang tua yang bermasalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya ngajarin tauhid, bukannya ngajarin akidah, namun justru diajarkan trinitas, nyembah api, ya nggak benar. Ah kalau kita kan nggak gitu Pak Ustaz, kita kan Islam nih. Terkadang tidak mengajarkan trinitas, namun kita ajarkan selama ini adalah sehingga anak kita menjadi hamba dunia, persis sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari dan Tabrani, ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdu al-qatifa wal-khamisa. Celaka hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham. Nah ini dirham, dirham, masya Allah. Kalau saya rupiah nggak disebut dalam hadis ini. Nggak ya. Dinar dan dirham itu uang pada zaman dulu ya, emas dan perak. Khotifa dan khamisa itu selimut dan bahan. Kalau bahasa kita hamba fashion, ibu ini hamba fashion. Ini dalam banget loh Nabi bilang. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ngajarin tuh, bukannya diingetin kepada Allah, kepada akhirat, justru kita ajarkan anak kita kepada dunia. Ya wajar. Hadirin, gini aja deh. Sekarang kan banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya gak mau sholat gitu. Anaknya gak mau nutup aurat. Saya bilang, yang kamu pakai jilbab dong, aku mau seperti mama, ah pakai jilbabnya usia 45 tahun, kan gitu ya biasanya tuh. Jadi dibalik-balikin terus. Anaknya lebih sibuk main dari sama keluarga. Jadi kan kita kok. Anak kita lebih senang dengan gadget daripada dengan kita gitu loh. Iya. Jangan salahkan anak kita, itu didikan kita. Karena apa? Karena mereka gak suka sama dunia. Yang membuat mereka senang sama dunia siapa? Kita. Coba angkat tangan. Ketika lahir senang sama dunia. Gak ada. Coba anak yang usia 6 bulan kasih $100, kira-kira diapain sama tuh anak? Ditabung? Enggak, disobek, iya, digigit sama dia. Dia nggak seneng tuh sama duit. Coba aja kasih iPhone sama dia, diapain sama dia? Dibanting, habis dibanting dia ketawa dia tuh, puas banget. Dia nggak suka sama dunia kok, nggak suka dia. Adik saya beli mobil itu anaknya usia 2 tahun keluar, terus kita apa kita lagi ngobrol tuh, terus bunyi krek krek krek krek krek, apa, terus kita keluar ternyata lagi ambil batu, terus bodi mobilnya itu krek krek krek krek. Itu anak kecil, dia nggak peduli sama dunia tuh. iPhone dibanting, dimasukin ke bak mandi, diketawa, kita yang stres kan gitu. Ya Allah, itu kreditan pula, ya Allah. Iya kan? Itu menurut dia tuh fitur, gak suka sama dunia. Yang membuat dia hobi sama gadget siapa? Kita yang beliin kan. Karena kita gak punya waktu, kita kerja, istri kita sibuk shopping, biar anak-anak diem atau gak ribet cara nangin dia ketika nangis, udah beliin gadget aja, diam. Kita lupa side effect-nya gak semudah itu, mas. Kan gitu. Nangis dikit, kasih gadget lagi, kasih games lagi, denger diam. Tapi kita sedang membentuk dia cinta kepada dunia. Iya gak? Anak-anak kita dulu yang anak SD gitu, kalau dikasih apa baju yang enggak, kira-kira protes enggak? Protes kan. Tapi karena kita belikan terus yang branded, BG enggak mau dia pakai barang yang jelek. Kita yang latih, kita yang atur. Harus mahal, baju harus mahal, sepatu harus mahal, kos kaki harus mahal. Ya itu kita yang atur. Cinta sama dunia. Hidup barang-barang branded, makanya jangan heran ketika dia udah ngerti, ya udah, itulah yang kita bawa. Dia dulu nggak peduli gitu loh, dia nggak peduli. Bagi dia Nokia 6600 dengan iPhone sama aja. Tapi kita memperkenalkan semuanya sekarang. Itu salah total. Yang harus kita adalah menanamkan nilai-nilai dan nilai-nilai iman, nilai-nilai yakin kepada hari kiamat. Itu yang paling penting. Ustaz, anak saya ini masih kecil, belum ngerti apa-apa. Jangan ngeremehin anak-anak kecil. Itu cerdas-cerdas semua. Kan bapaknya cerdas, ya anaknya juga cerdas lah. Ibunya kan cerdas. Istri bapak-bapak cerdas gak? Yang bilang cerdas cuma satu. Yang lain cerdas banget, masya Allah. Ya anak kita cerdas. Dan kita sepakat, anak kecil adalah pembelajar terbaik. Dan saat dia memperasa itu sampelnya. Iya. Hadirin, kalau di Indonesia IF gak bisa menandingi kehebatan pola belajar anak kita pada saat ia mempelajari bahasa ibu. Atau sekarang yang ngetop di Indonesia misalnya Wall Street. Karena Wall Street itu pendekatannya pakai metode apa? Anak bayi. Itu yang lagi booming sekarang. Pendekatannya anak itu pembelajar sejati, anak-anak baik. Nah, cuman kan anak kita fitrah, gak sombong, gak pamer gitu loh. Jadi dari hari pertama dia udah belajar tuh semua kata yang kita ucapkan, dia udah dia serap. Baru dia keluarkan tahun kemudian. Dan hasilnya tidak ada yang bisa mengalahkan konsep belajar anak bayi dalam bahasa. Gak ada. Ya, kita belajar, siapa yang sastra Inggris di sini? Kefasihan kita dalam bahasa Inggris seperti kita berbahasa Indonesia? Enggak. Konsep cara belajar anak bayi itu paling jago sudah. Pembelajar sejati. Jadi jangan remehkan. Anak kita lahir dalam kondisi fitrah dan fitrah itu siap menerima kebenaran. Dan akidah kita itu isinya kebenaran semua. Tinggal kita mau apa tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang jalan bareng sama anak kecil yang tidak lain tidak bukan dalam hadis Tirmidzi, hadis yang sahih, beliau tidak sia-siakan kesempatan emas tersebut untuk mengajarkan akidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni muka kalimat ihfazillaha yahfazka." Jagalah, mengajarkan ke engkau beberapa hal. Jagalah hak Allah, akan jaga dirimu. Jagalah hak Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu, khususnya ketika anda susah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin mintalah kepada Allah pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu akidah. Diajarkan kepada siapa? Ibnu Abbas. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah. Sudahkah kita menjelaskan hal ini kepada anak-anak kita? Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Jagalah hak Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah. Jika engkau meminta, minta kepada Allah. Siapa di antara kita ketika mau umrah ninggalin anak, atau mau haji ninggalin anak misalnya, kita kasih pesan, kamu butuh apa-apa nak, minta kepada Allah. Jarang. Yang ada kan kita kasih nomor telepon tante fulan kan gitu. Nah kalau kamu lapar, ini nomor telepon tante fulan ya, mama udah bilang ke dia, pokoknya dia tinggal ngirim makanan aja kan gitu. Nah ini nomor telepon tetangga kita ya, itu. Jadi kita ini dilatih bertawakal sama manusia gitu loh, bukan bertawakal sama Allah. Nabi enggak mengatakan, nak kalau ada apa-apa bilang sepupumu ini ya, gitu. Kakakmu ini nih, kota ini di bawah saya semua. Enggak bilang gitu. Tafas'alillah. Jika engkau ingin meminta, minta kepada Allah. Itu dalam. Itu nilai-nilai keyakinan. Wa idza sta'anta billah, dan ingin meminta pertolongan, jangan minta kepada aku walaupun aku nabi, minta kepada Allah. Udu'uni astajib lakum, surat Ghafir 60. Minta kepadaku, aku kabulkan. Keyakinan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah itu yang hilang. Kalau kamu butuh apa, minta sama papa ya kan tuh. Minta sama papa. Enggak, minta sama Allah. Apa ya? Kita jadi gini hadirin sekalian, belajar mengajarkan akidah kepada anak kita pakai buku kitabut tauhid gitu, enggak. Nak duduk sini nak. Lalu qala al muallifu rahimahullahu taala i'lam rahimakumullah annahu yajibu dan kenapa lu enggak perlu diajar usul falsafah seperti itu, tapi dengan bahasa mereka lah seperti nabi tadi, kalau ada kepada Allah itu bukan yang dikasih nomor telepon kita. Kita tahu kan nomor telepon papa berapa. Ya udah, jangan lupa papa-papa itu. Jadi disuruh bergantung sama orang tuanya, bukan bergantung. Terus lakukan yang simpel-simpel gitu loh. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, kalau misalnya kita lagi traveling gitu ya, misalnya kita atau kita kemana gitu, itu suka ingat anak nggak? Nggak ya? Saya pikir ingat. Abisan pada bengong semua. Atau ibu-ibu lah lagi keluar, lagi ke mall, ke apa, ke pasar, lihat makanan kesukaan anak gitu. Ingat anak nggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu ingat, alhamdulillah. Pulang ke rumah ingetin bapak-bapaknya ya, biar ingat anak. Nah, kita beliin nggak biasanya? Enggak, cuma ingat aja, beliin nggak? Beliin bu? Oke, anak-anak ibu suka makan apa? Contoh? Hah? Jengkol. Kok bak puasa jengkol? Bak pendidikan anak jengkol lagi. Yang lain dong, yang lain. Ibu-ibu, anak-anak kita, anak-anak ibu-ibu suka apa? Oh, Masya Allah, sushi. Oke, okay. Ketika kita lagi ke mall, terus kita sushi di restoran Jepang ini nih, anak kita suka. Kira kita beliin nggak? Kita beliin. Terus kita beliin pulang. Pas sampai di rumah, kira-kira kita ngomong apa? Biasanya ibu gimana sih bu? Manggil anak nggak bu? Gimana caranya bu? Ini dipanggil atau dimakan sendiri tuh sushi? Beliin lah, dimakan sendiri. Kan biasanya nak sini nak turun nih ibu mama bawain sushi kesukaanmu gitu ya. Oh di data aja ya Allah, kejam banget tuh. Itu istri siapa tuh coba ditandai. Hadirin, itu kurang tepat. Harusnya kayak begitu-begitu. Itu kita ambil sebagai momen memperkenalkan nikmat Allah kepada dia. Itu aku bilang, nak sini nak, ibu mau cerita. Tadi itu ibu jalan ke mall, Allah mengarahkan pandangan ibu ke restoranmu, lalu Allah gerakkan hati ibu untuk mengingatmu dan membelikan sushi kesukaanmu itu ke rumah. Dan ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz kelamaan, Pak Ustadz itu ya. Kasih analogi sederhana lah. Saya kasih analogi sederhana. Contoh, misalnya Pak Yoyo itu sahabatan dengan, dan Pak Yoyo tuh perhatian banget sama anak-anaknya Pak Harim. Suka dibeliin bulan ini dibeliin sepatu, bulan lalu kos kaki, dua bulan yang lalu tas. Hadirin, tapi Pak Arif tidak pernah memberitahukan hal itu kepada anak-anaknya. Bahkan terkadang Pak Arif mengklaim hadiah itu dari beliau. Kira-kira anak-anaknya ketemu Pak Yoyo bilang terima kasih, perasaan apa-apa? Nggak ada perasaan apa-apa, karena dipikir yang selama ini itu semua itu dari siapa? Bapaknya. Nah begitu juga dengan kita. Kita kan nggak pernah kasih tahu Allah, tas kamu ini dari Allah nak, sepatu kamu itu dari Allah, baju kamu itu dari Allah. Jangan remehkan metode sederhana ini, karena anak kecil itu lahir dalam kondisi fitrah, dia siap terima. Coba kalau Pak Arif mengatakan, nak, tahu itu dari Pak Yoyo, kaos kaki kesukaan kamu itu tuh yang seminggu itu nggak pernah dicuci-cuci gitu loh, karena kamu suka banget, itu dari Pak Yoyo. tas sekolah yang selama ini kamu pakai itu dari Pak Yoyo. Kira-kira anak kita, anaknya Pak Arif simpatik nggak ya dengan Pak Yoyo? Oh, seneng banget. Begitu juga kalau kita memperkenalkan Allah kepada anak kita, itu tanpa harus sebut ayat, tanpa harus sampaikan hadis pada masa-masa kecil. Tapi kan Nabi persis seperti kepada Ibnu Abbas. Oh, diperkenalkan Allah bukan memperkenalkan manusia dan dunia. Ya kan? Anak kita mau weekend sama teman-temannya. Ma, pergi nggak ma malam ini malam Jumatan ya kalau di Medan. Ma, ini apa malam Jumatan boleh pergi nggak? Mau pulang jam berapa kamu? Ya jam 12. Kan kamu tahu kalau mama sih asik-asik aja, tapi kan kamu tahu papamu galak banget tuh kan. Jadi kita membuat anak kita takut sama papa, bukan takut sama Allah. Ini keliru gitu loh. Iya kan? Itu kan kadang itu yang sering dilakukan oleh istri atau suami. Udah deh, mama kamu kan kamu tahu sendiri gitu. Kalau papa sih asik-asik aja, papa tuh kamu dulu kan gitu kadang-kadang. Jadi papa bisa ngerti, tapi mama kamu kan enggak tuh, membuat anak takut sama masalah ini. Makanya ketika papa ada, ya udah dia akan main belakang. Kenapa? Karena selama ini doktrin sama papa mama bukan takut sama Allah. Kalau Nabi buat anak takut sama Allah. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas berikutnya? Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, apabila seluruh manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in. Dan apabila sebaliknya mereka bersepakat untuk mencelakakan kamu, maka mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan atas kamu. Lihat bagaimana Nabi memberikan nilai-nilai agar gak takut sama manusia. Takut tuh sama Allah. Manusia satu Abu Dhabi ingin mencelakakan kamu gak akan bisa takdirkan. Allah seluruh di belakang kamu seluruh manusia, tapi Allah ingin engkau kecelakaan hati. Kalau kita membuat anak dan yang berada di sektor depan sama ibunya, ya gimana anak kita mau kurota adil? Ya begitu. Anak kita punya masalah di sekolah, kita dipanggil sama gurunya. Guru apa nih? Guru BPBK ada kan di sini? Ada ya. Apa? Konsultan, apa konseling? Kita dipanggil. Habis dipanggil, Bu, mohon maaf kami kasih tahu, ini sudah hari yang ke-17 anak ibu gak masuk sekolah. Oh, kan malu, kita kaget. Biasanya habis dipanggil sama guru pihak sekolah, pulang ke rumah ketemu anak apa tuh? Enaknya tuh anak kita apain? Hah? Ditempelin, Masya Allah. Udah lah, serem banget. Udah lama tuh saya itu kan bahasa lama ya. Masya Allah, ingat masa muda dulu ya. Itu masa kecil banget kan. Itu gue banget kan gitu ya. Masya Allah. Hadirin sekalian, biasanya kita nih, kamu tuh bikin malu papa mama aja. Dipanggil tahu sama guru kan. Ini salah. Jadi kamu bikin lagi-lagi papa lagi. Harusnya kan ini kesempatan kita untuk menjelaskan, nah, kenapa kamu main belakang. Oke, papa gak tahu, tapi bukankah Allah tahu? Bawakan ayat ya lamu khainatul afis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Begitu ya. bawakan akhir-akhir surat Al-Baqarah misalnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum la'allah, apabila kalian sembunyikan atau kalian, Allah tahu. Ini kan kesempatan menjelaskan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika seorang anak tumbuh dengan keyakinan Allah al-alim, Allah al-basir, Allah al-khabir, Allah as-sami', dia akan bermain di belakang kita. Karena dia tahu yang jadi masalah bukan kedua orang tuanya, tapi kalau ketahuan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak bisa dipermainkan. Orang tua masih bisa, kita triki-triki itu masih bisa. Tapi Allah gimana triki sama Allah? Wa makar Allah, mereka triki, Allah balas trik mereka. Hadirin, ini nilai-nilai akidah ini yang hilang. Dan ini PR kita, termasuk ke dalam kurikulum loh. Coba kita lihat, kita waktu SD, SMA dulu, ketika belajar agama, pembahasannya tuh tentang apa? Ada tentang nilai-nilai akidah? Jarang kan? Ya sholat gitu lah, toharoh, bagus, tapi kita gak akan sholat kalau kita gak yakin Allah ngeliat kita. Nah, makanya nih, mumpung anak kita masih kecil-kecil, masih bisa diarahkan, ajarkan akidah kepada mereka. Ini penting. Setelah akidah, ajarkan ibadah. Nabi mengatakan, hadis Abu Daud, muru auladakum bisalah wahum abna'u sa wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun dan pukullah mereka kalau mereka tetap gak mau sholat di usia 10 tahun. Sholat penting. Anak harus ajak anak sholat di usia 7 tahun dan kita boleh memukulnya di usia 10 tahun. Ini menunjukkan anak-anak kita harus diajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kepada dia, ajarkan berinfak dan ibadah-ibadah itu laksanakan. Dan hadis ini kembali memberikan pelajaran kepada kita seni pendidikan anak. Berarti di dalam Islam memukul anak itu ada. Dan inilah yang bertentangan dengan konsep barat. Karena konsep barat gak boleh mukul anak. Salah satu konsep kembang di tanah air kita, jangankan memukul, mengatakan tidak atau melarang aja gak boleh. Kenapa? Karena bisa membunuh kreativitas anak. Keliru. Pertama, buktinya mana? Dan yang kedua, kita punya bukti. Nabi mendidik anak-anak kecil di zaman beliau dengan cara seperti ini dan gak ada masalah. Dan mereka tumbuh menjadi generasi terbaik dan sangat kreatif. Tapi mereka tahu bagaimana menempatkan kreativitas di tempatnya. Jadi boleh memukul, tetapi ada gitu loh, ada rambu-rambunya. Dan ini kan harus belajar, harus belajar. Jadi ajak ki anak kita untuk sholat, puasa, berzikir dan seterusnya. Gak bisa, anak harus ada waktunya dia stop main game, sholat. Ketika kita sedang ada di luar, ajak anak kita sholat. Terus yang ketiga, akhlak. Ini juga diajarkan, sebagaimana hadis Bukhari. Ketika Nabi sedang makan bersama istrinya Ummu Salamah, tirinya. Lalu mereka makan satu nampan, Umar itu main comot sana comot sini, nama juga anak kecil. Kata Nabi, ya gulam samillah wakul biyamini wakul bimayali. Wahai nak, kalau makanlah makan dengan tangan kanan dan makanlah ada di dekatmu. Kalau makan barang begitu dan menunya sama gitu. Jadi ini kan diajarkan adab, anak harus diajarkan adab. Ini penyakit. anaknya gak diajarkan adab dengan alasan masih kecil. Ini Umar masih kecil, tapi Nabi ajarkan adab. Ini kita kadang-kadang kalau misalnya rumah orang loncat-loncat di atas sofanya, corak-corak tembok, biasa anak kecil, kreativitas gitu. Tapi kan tuh kreativitas ganti enggak gitu loh. Kan harus ya udah ganti dong. Ya enggak kreativitas. Kan gitu. Masih kecil belum balik, enggak mau ganti. Ya Allah subhanallah. Itu sering tuh anak enggak diatur. Memang si anak dibawa ke masjid, tapi anak dibiarkan loncat, lari-lari, roll ke depan, roll ke belakang. Jadi anak gak dikasih tahu, nah ini masjid bukan gym. Harusnya kan dikasih tahu begitu. Anak bedain mana gym, mana masjid. Jadi ini yang perlu kita camkan. Para ulama bawa anaknya ke masjid atau ke majelis taklim, tapi gak ada yang berisik gitu loh. Karena di briefing dulu Sufyan Ats-Tsauri itu sebelum pergi ke majelis taklim di briefing dulu sama ibunya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini penting. Ajarkan akhlak kepada anaknya semenjak dini. Memang anak kita itu banyak toleransinya, tapi bukan berarti enggak dididik. Harus tahu, dia harus tahu bagaimana cara makan, cara di rumah orang, cara di tempat umum, dan seterusnya. Nah, kata kuncinya seperti kita membutuhkan ayah dan ibu yang cerdas dan berilmu. Kita membutuhkan ayah dan ibu yang merupakan pembelajar sejati. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak dengan ilmu kalau kita gak punya ilmu? Bagaimana kita bisa meyakinkan anak kita kepada Allah kalau kita gak yakin sama Allah? Dan kita gak tahu konsep keyakinan kepada Allah. Bagaimana kita bisa meyakinkan anak kita bahwa surga itu ada, neraka itu ada, kalau kita gak pernah mempelajari surga dan neraka? Lagi-lagi kita harus belajar, belajar, dan belajar. Jadi PR kita banyak loh. Kita harus tahu. Dan yang kedua, transfer itu dengan bahasa anak-anak. Dan kita harus tahu tipikal anak kita. Oh itu benar. Makanya kita harus belajar. Oke, kalau waktu kita masih single, masih dulu jomblo dan seterusnya, oke deh, banyak waktu terbuang. Tapi ketika kita udah jadi orang tua, apalagi anak kita sudah, udah gak ada waktu lagi deh. Itu harus belajar, belajar, belajar. Kalau nggak kita menyesal. Kalau kita tidak didik dia pada saat kecil, jangan salahkan dia ketika dia lupakan kita pada saat dia dewasa. Pada saat nunjuk kita pada saat dia remaja. Pada saat dia bentak-bentak kita pada saat karena kita yang tidak ajarkan kepada dia. Kita yang tidak ajarkan bagaimana cara berbakti kepada mereka. Ketika kita tidak mengajarkan konsep ya wajar mereka liar. Oleh karena itu kita harus belajar apa saja, bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai iman kepada takdir, lalu ibadah-ibadah. Hanya belajar. Maka gini loh, kita nih harus punya target. Anak kita sholat tuh karena kita, bukan karena guru ngajinya. Harus karena saya. Makanya bapaknya yang belajar, ibunya yang belajar. Karena kalau anak kita bisa sholat melalui kita, itu setiap dia sholat seumur hidup kita yang dapat pahalanya. Tapi kalau guru ngaji yang ngajarin, ya guru ngaji yang dapat pahala. Masya Allah. Atau join 50-50. Antum kalau investasi persen atau 50-50? Yaudah itu aja deh. Ini kita yang dapat pahala loh. Jadi pastikan. Jadi kalau gini, kalau kita ajarkan sholat kepada anak kita, maka anak kita, kita sholat duhur, anak kita sholat duhur, berarti kita dapat pahala dua sholat duhur. Karena kan man dalla ala huda kana lahu mithlu ajrihi, barang siapa mengajarkan kepada kebenaran maka dia akan dapat pahala orang tersebut. Jadi kalau anak kita ngerti sholat dari kita, dia sholat, kita dapat dua pahala sholat subuh, dua sholat asar, dua sholat maghrib, dua sholat isya. Itu kalau anaknya 17, masya Allah, itu pahala semua tuh. Dan tinggal kita belajar sholat Nabi, ajarin anak-anak. Nggak usah pakai dalil dulu, tapi jelaskan, nak, nih cara sedekap gimana, takbiratul ihram gimana, apa yang kita baca gitu. Terus contoh lainnya, kita harus punya target anak-anak kita minimal bisa Al-Fatihah dari kita. Oke, kalau Al-Baqarah urusan guru ngajinya deh, tapi gitu loh, Fatihah juga guru ngaji nggak bisa loh, dari kita itu dia baca minimal 17 kali sehari minimal, kalau nggak sholat sunnah itu kan pahala semua tuh. Ini Al-Fatihah dari saya harus ngaji. juga banget. Ya Allah. Tapi lihat. Bagaimana anak. Penting loh. Karena dia lihat contoh di lingkungan sekolahnya itu pada berhijab, akhirnya jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, sabar. Ini penting, sabar. Mendidik anak itu butuh kesabaran. Mendidik anak butuh kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita miss dari kita. Kita kurang sabar. Teori udah ada, tapi kurang sabar. Padahal untuk sabar. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur kabis sholat wasta'inha, dan perintahkan, didiklah keluargamu mengalat dan bersabarlah dalam menjalankan hal tersebut. Sabar. Masih ingat hadis surat Ibu Abu Dawud tadi? Muru auladakum bisholat wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak mengerjakan sholat di usia berapa? 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau mereka tetap gak mau sholat di usia 10 tahun. Pernah dengar hadis ini? Sering ya. Tapi salah satu penjelasan yang paling berkesan bagi saya itu ketika saya mendengar penjelasan salah satu syekh spesialis hadis di Riyadh yang bernama Ahmad Batili. Beliau menjelaskan hadis ini mengajarkan kita tentang kesabaran dalam mendidik anak. Nabi perintahkan kita memerintahkan kita sholat di usia 7 tahun. Secara intens di setiap waktu-waktu sholat yang 5 tersebut. Dan kita tidak boleh menghukumnya, tidak boleh memukulnya sampai dia berusia tahun. Kalau dia tetap gak mau sholat juga, baru dihukum dengan dipukul. Berarti para ulama, kita diminta untuk bersabar selama berapa kali? Selama berapa lama? 3 tahun. Hah? 3 tahun. Berapa tuh? 3 tahun. Selama 5 kali 364 hari, lalu kali 3 berapa coba? Coba dihitung. Ayo itu, kita hitung. Ini penting nih, kalau gini itu dihitung. Nah. Apa sih? 5 kali 365 kali 3, 5.425 kali. Masya Allah. Jadi izin memukul setelah melakukan usaha mengajak selama 5.425 kali. Sebelum angka tersebut gak boleh melakukan pemukulan atau eksekusi. Jadi yang harus kita lakukan, nak sholat, perintah sholat. Tapi kalau iya pak, itu gak boleh digebukin, gak boleh gitu loh. Nanti ingetin lagi, dzuhur nak sholat, iya pak. dia gak sholat. Nanti asar, ayo nak sholat dulu. Iya pak. Gak sholat maghrib nanti. Gitu. Sampai 5475. Oh sih. 5400 baru wadribu alaiha, baru pukul mereka. Luar biasa. 5475 kali gitu ya. Jadi dirapel. Ya enggak, darban ghairu mubarih kan kata, pukulan yang enggak menyakitkan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesabaran. Banyak orang enggak sabar. Ustaz sama anak saya susah banget. Ibu sudah memerintah dan sudah merintah. Udah Ustaz, udah berkali-kali. Berapa kali Bu? Dua Pak Ustaz. Kan dua dalam bahasa Indonesia berkali-kali. Ya benar. 5400 hari. Mayoritas kesalahan kita gak sabar. Ya enggak. Karena kita gak sabar dengan rengekannya dan tangisannya, kita kasih gadget. Nah itu kan. Karena kita gak sabar bermain dengan dia, kita kasih gadget. Karena gak sabar main sama anak kita. Coba kita sabar. Karena kita gak sabar dengan tangisannya, kita penuhi seluruh keinginan dia. Ya kan? Kita udah komit nih. Janji ya, kamu boleh ikut ke mall, tapi gak boleh beli. Karena minggu lalu kamu baru beli boneka. Janji, janji mah. Begitu sampai mall, lihat boneka yang terbaru. Janji. Rumah diskon lagi 50%. Masya Allah. Ngerengek, nangis. Begitu nangis, guling-gulingan di lantai. Akhirnya diapain? Dibeliin. Kan gitu, gak sabar. Harusnya kan biarin aja. Emang dia mau nangis berapa tahun sih? Kan gitu. Mau nangis berapa hari? Paling berapa jam aja. Ditongkrongin aja, ditungguin. Nah, ini aja ya, mama mau lanjut belanja. Gitu. Biarin aja. Tapi kan kita gak sabar. Jadi kita nih niatnya bukan ngedidik anak. Jagain satu mall tuh ngeliatin kita. Karena anak dengan di lantai. Ya itu men. Bukan ngedidik, jaim. Nah, kalau pendidik sejati dibiarin aja. Kita biarin. Walaupun sampai setengah jam, biarin aja. Sampai satu jam baru tawarin minum. Nah, mama sudah hitung, kamu udah satu jam loh, pasti haus, mau minum apa? Gitu. Jadi tawarin minum aja. Ayo kita makan dulu ya. Pasti banyak energi dan keluar tadi. Enggak beliin. Mau dia nangis lagi, mau dia koprol ke depan, roll ke belakang, terserah. Yang penting enggak. Itu baru pendidik. Komit. Saya tahu ada orang, dia dengan keluarganya mau liburan ke Bandung. Tapi dia buat kesepakatan, okay, weekend ini kita ke Bandung. Tapi janji ya, kalian nggak boleh berantem selama perjalanan. Karena ini berantem terus, dia di mobil lah di sana. Janji pak, gitu. Pokoknya kalau kalian berantem kita pulang. Setuju gitu. Udah berangkat tuh dari Jakarta lewat Cipularang, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Begitu keluar tol Pastur, berantem nih dua anak. Berantem, udah sampai Bandung, Pastur. Apa yang terjadi? Senka terbalik lagi, masuk tol pulang. Bapaknya gak marah. Enggak, kalian diam. Papa nih pening gitu. Enggak. Sen kanan, kan tol Pastur itu keluar. Sen kanan masuk, muter balik. Pulang Jakarta. Anaknya, papa mau kemana? Ke Jakarta. Kok ke Jakarta? Kan kita harus yang balong. Kan perjanjian kita kalau kalian berantem, ini kita pulang. Siapa Pak? Pulang. Enggak, enggak apa-apa. Kalian berantem aja, lanjutin berantem kalian. Bapak mau pulang. Bingung dia tuh. Bingung. Enggak deh Pak, aku janji enggak berantem lagi. Ya enggak masalah, tapi kita pulang. Pulang beneran. Janji Pak, tolong Pak, janji kita enggak mau berantem lagi. Ya Papa terima, Papa percaya, tapi kita pulang. Pulang ya. Itu semuanya enggak berani. Pulang beneran. Itu baru komitmen. Itu kesabaran. Kita ini dikerjain gara-gara kita enggak sabar. Anak kita ini cerdasnya luar biasa, iya gak? Dan dia mengubah kita, dan dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kita tuh gak bisa dengar tangisannya di atas 20 menit, dia nangis 21 menit. Dia tahu 20 menit papa gak akan bisa sabar, udah, dia nangis. Dia tahu mana yang bisa dimanfaatin, makanya kan dia suka manfaatin kakek neneknya gitu loh. Aduh, apa? Ini mintanya sama siapa? Sama kita? Enggak. Nenya. Mintanya mancing-mancing lagi. Nek, aku mau. Ya udah beli aja. Tapi enggak boleh sama papa. Jangan sama papa betul kan? Iya, itu jago. Itu anak kecil. Jadi dia tahu loh gimana ngebales papanya tuh dia tahu. Wah, jago luar biasa. Pinter itu anak, itu jagongan domba. Ya kan kayak bapaknya, kan gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan, jadi kadang-kadang tuh kita aneh. Kita yang disetir sama anak kita. Subhanallah. Karena saya tuh sering kagum sama keponakan-keponakan saya tuh gitu. Hebat banget nih, kakek neneknya dikerjain sama dia. Papa mamanya kena lagi sama dia. Cuekin aja, sabar. Harus begitu. Ya anak kita tuh pinternya luar biasa, cerdas. Jadi kita harus sabar. Kadang-kadang tapi aplikasinya itu enggak sabar, enggak komit. Sabar itu penting. Wastabir 'alaiha. Itu dalam sabar dalam mengajak mereka mengerjakan sholat. Ya karena waktu terbatas. Pilar kita serahkan kepada moderator. Barang siapa ingin bertanya atau ingin mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Maaf, saya kurang komit. Tadi komitnya jam 6, ternyata jam 6.15 ya. Luar biasa. Jujur sebagai calon ayah, saya awalnya aku rusak, tapi setelah 1 jam 15 menit di sini dan kan satu lebih siap rusak. Baik, Bapak Ibu jangan bingung saya karena saya masih akan punya anak, jadi saya punya bekal bagus. Kalau Bapak Ibu udah terlanjur anaknya besar-besar, silakan dibicarakan dengan Ibu dan bagaimana apa yang mau nambah baru dan bukan nama Ibu yang nambah lagi. Jadi mudah-mudahan tidak hanya saya yang bisa menempatkannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga insya Allah berikutnya mudah-mudahan ada yang ingin. Jadi insya Allah hari ini maghrib 7.18 dan mudah-mudahan kita bisa punya waktu tanya-jawab. Mudah-mudahan mungkin 7.25 insya Allah kita akan sudah. Jadi ada 50 menit Bapak Ibu senior dari saya yang anaknya sudah banyak, sudah atau mungkin masih kecil yang punya unek-unek, silahkan ditanyakan. Ya maaf, tapi kalau saya nggak tahu, jadi gue harus ngomong. Ustaz juga nggak tahu, jadi pertanyaannya apa? Silahkan. Baik, saya buka dulu buat bapak-bapak. Tanya langsung. Satu, tiga, set. Oke, satu sesi ini malam dulu ya. Jadi ada sesi satu, sesi tiga. Oke, silakan. Assalamualaikum. Mau langsung aja ini ke pertanyaan. Anak saya 2.5 tahun. Yang sering saya tanyakan, insya Allah mungkin kalau sholat kita bisa melakukan ya. Cuman karena alhamdulillah di sini tidak ada TV, OTM dan lain-lain, jadi dia tidak tertarik untuk itu. Cuman dia sekarang lebih tertarik kepada musik, khususnya musik dan yang lain-lain. Bagaimana cara mendidik anak, khususnya karena di umur-umur musik itu sangat mudah untuk meniru-niru. Contohnya dia menari, dia berjoget-joget seperti itu. Kalau menurut Ustaz, cara Islami, apakah anak sekecil itu kita stop untuk menonton acara anak-anak, ataukah harus diputarkan terus moral, ataukah harus kita mengajar, ya, atau kita berzikir terus di depannya untuk memberi contoh atau seperti apa, Ustaz? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia anak adalah dunia bermain dan hiburan. Dan itu enggak boleh dipisahkan. Jangankan kita, Nabi saja bermain di bawah. Kita tahu kisah pembelahan darah ketika beliau lagi main dengan susunya dan teman-temannya. Kita masih ingat kisah Nabi Yusuf, kapan Nabi Yusuf dilenyapkan dalam tanda kutip, alas pada saat main lagi. Jadi Nabi Yakub mengizinkan anak-anaknya main. Nah, salah satu kan, sebagian teman-teman yang sudah ngaji hijrah itu mainan anaknya dibuang semua, TV dilihat dan seterusnya, gitu loh. Terus dikasih setoran hafalan Quran dengan target hafal 30 juz gitu loh. Anak harus setoran terus, padahal bapak ibunya juga gak hafal Quran gitu ya. Kan harusnya yang mukalaf dulu ngafalin Quran, jangan yang belum mukalaf disuruh dibebankan seperti itu. Artinya menghafal Quran bagus, tapi harus ada waktu bermain, itu maksudnya saat dan saat. Nah, hadirin sekalian, karena itu acara-acara hiburan yang mendidik itu gak ada masalah sama sekali. Bukan, tapi dialihkan. Bukan di stop, tapi dialihkan. Sharing pengalaman aja ya. Keponakan saya itu, ayah ibunya tuh langganan TV cable dan suka banget sama Disney Channel. Namun setelah sehingga mereka tidak langganan TV kabel lagi. Terus ayah ibunya tuh kasih salah satu acara anak-anak yang jadi nama acara itu Roja Cerdas. Artinya salah, jadi dikasih itu jadi seneng banget tuh anak. Padahal kan biasa tokoh-tokoh Disney itu bisa dan apa, semangat untuk bahasa Arab dan bla dengan menyenangkan gitu, bukan yang saklek dan seterusnya. Jadi jangan dihilangkan hiburan, tapi dialihkan gitu. Kita makanya sekali lagi PR kita sebagai orang tua, khususnya ibu-ibu itu besar loh. Jadi harus hunting acara hiburan yang bagus gitu, searching di internet atau mungkin cari-cari mana nih acara hiburan yang mendidik, yang lebih bagus dan lebih mencerdaskan anak kita. Dan itu PR, dan ada insyaallah taala. Ada. Ini yang perlu kita camkan, seperti juga salah satu ibu-ibu di Maskat ya, juga beliau ngajar anak kecil pun juga dengan media audio visual yang menarik buat anak kecil ketika menjelaskan tentang haji dan seterusnya. Jadi itu bisa dan ada. Kalau misalnya anak kita nggak ada masalah dengan bahasa Inggris, itu lebih, saya rasa lebih kaya lagi ya pilihan. Dan tapi sebelum dia tonton, kita dulu tonton, selektif cek, pastikan aman dari maksiat kepada Allah, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ini untuk anak perempuan ya. Untuk apa namanya membesarkan perintah Bapak katanya, ya kita tahu ini untuk usia balik gitu ya. Jadi anak perempuan itu baru tapi untuk pembiasaannya ya, atau beberapa orang tua yang apa kemudian membiasakan sudah biar atau umur 2 tahun 3 tahun sudah mengalami di rumah. Tapi kalau saya lebih arah ya, kebanyakan mereka ya yang nanti setelah mulai akhir baru baru apa diperintahkan, jadi sebelumnya nggak terlalu dilakukan gitu. Nah pertanyaan saya sebenarnya baiknya bagaimana tuh? Itu yang pertama, terus yang kedua mengenai apa namanya masa-masa anak ini apa namanya bersama orang tua ya. Beberapa orang tua dia kata mulai dari SD atau kata SMP dia sudah mulai apa memberikan anaknya apa namanya mulai pendidikan kata di boarding school atau pesantren ya. Berapa ulama yang mengikuti dia memang sejak kecil itu diberikan orang tuanya ke ulama-ulama yang berilmu. Ya sebenarnya kalau dari sisi apa ya psikologis atau ya mungkin pandangan yang apa nama baik apa tuh kata pada usia berapa anak bisa kita apa mulai adanya gitu untuk di sekolah angkatan atau kalau saya sendiri ya saya istilahnya orang tua ya pas ya lulus SMA aja kebetulan sekolahnya dilaporkan. Terus yang ketiga apa oh ya kalau kita baca sirah Nabi gitu ya dari Muhammad ketika dilahirkan itu kan beliau dititipkan ke Halimatus Sa'diyah gitu ya disusukan gitu. Dan kalau saya baca itu sebenarnya sih kultur nggak tahu ini kultur Arab jahiliyah zaman dulu atau sebenarnya ada hikmah ilahiyah nggak sih dibalik apa namanya kebiasaan orang Arab zaman dulu dan apakah itu sekarang juga bisa apa relevan gitu di zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepanjang ada tiga, kita tahu sama pagi yang salah jilbab untuk anak wanita, bagaimana baiknya, memulainya kapan, sebelum atau sesudah balik. Dan satu. Nanti kedua, antum ingetin lagi, kali kan lebih efisien. Ya terima kasih, jazakallahu khairan. Yang jelas, jangan mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah Ta'ala. Wa'anis sobi hatta yablub. Nabi mengatakan bahwa syariat itu dibebankan, tidak dibebankan kepada anak kecil sampai dia dewasa. Kita tahu syarat taklif akil balig. Jadi yang pertama kita harus pastikan dulu, jangan mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jangan mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting, itu poin. Yang kedua, melatih dan membiasakan itu bagus, tapi jangan dipaksa. Atau jangan lagi-lagi mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyaman mereka lah, kalau mereka ingin buka ya udah, kita jangan maksain. Dan yang ketiga, bukan berarti juga kita diam terus pasangkan ketika dia sudah balik, enggak juga. Jadi dari semua komponen harus berjalan secara paralel gitu loh. Dia tidak diwajibkan kita tidak wajibkan memakai jilbab. Dan dia bisa buka kapan tersebut. Konsep ketaatan kepada Allah, konsep bahwa kita hamba Allah, konsep bahwa ketika suatu saat nanti ada saatnya dia harus pakai baju tersebut dan dia tidak boleh, itu sudah kita sounding dari awal gitu loh. Jadi bukan yang jadi masalah kan itu tadi, banyak orang itu hanya makna sebagaimana penjelasan kita pada kemarin bahwa faktor utama orang yang gagal pada saat dia beribadah dia nggak ngerti makna ibadah, yang penting cuma gerakan nutup dan seterusnya. Padahal nilai-nilai ibadah itu bisa kita sosialisasikan ke anak kita semenjak mereka kecil dengan bahasa mereka. Nah sehingga mereka bisa sendiri dan siap untuk memakai, tidak butuh latihan lagi atau tidak butuh resik lagi. Jadi masalah kita karena sounding. Tiba-tiba begitu dia balik, kamu udah harus pakai jilbab loh, ya anak gak siap. Jadi kasih pembicaraan pendekatan gitu loh. Kalau sekarang kamu nggak harus pakai, tapi nanti satu saat kamu harus pakai, karena yang memerintahkan kamu pakai, memberikan kecantikan sama kamu, yang memberikan nyawa sama kamu, itu harus terus disampaikan semenjak. Itu yang kedua, jawaban yang kedua. Dan yang ketiga, jangan agar anak kita, anak perempuan kita, ketika akil balik dia siap. Kadang-kadang kita nih gitu loh, sehingga anak kita mentalnya nggak siap. Itu yang soal pertama. Apa tadi? Oh iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus bijak ya. Kita harus bijak. Kalau misalnya konsep boarding dulu deh, konsep boarding kan ya, banyak boarding school pun juga arahnya ke umum, walaupun muatan agamanya lebih banyak gitu ya. Tapi yang pertama, buat tugas itu ada pada orang tua, bukan ada pada sekolah. Jadi yang pertama kali harus tampil di daftar depan tuh orang tua. Banyak orang tua memasukkan anaknya ke boarding untuk lepas tanggung jawab, baik sadar maupun tidak sadar, atau biar simpel, biar gampang, maunya instan, nggak capek-capek pulang. Jadi kuropo ayu, harus kita camkan dulu bahwa pendidikan adalah tugas dari orang tua, bukan tugas sekolah secara hukum asal, karena khususnya ibu-ibu yang akan ditanya pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk pondok, tidak harus di pondok agar anak itu menjadi anak yang soleh. Saya tahu dia 6. Anaknya berapa? Ke-6-6-nya itu bisa baca Quran 4 tahun. Menjadi hafid di usia 4 tahun. Semua dari anak pertama sampai anak terakhir. Dan yang menarik, tidak ada yang di pondok. Semua di rumah dengan ibunya. Dan yang lebih menarik lagi, ibunya gak hafal Quran, tapi ibunya punya disiplin yang sangat tinggi. Dan ibunya belajar metode, jadi survei ke pondok-pondok, studi banding, lalu ibunya ramu sendiri metodenya yang cocok anak-anaknya, kan sesproporsional dan akan masa kecil dan masa bermain anak-anak, dan semua on schedule, bisa baca 4 tahun dan hafal Quran semuanya, 6-6-nya di usia 6 tahun. Bisa, kenapa enggak? Dan itu peran ibu gitu. Ibu harus begitu. Harus capek, harus berjuang, harus belajar, harus cek dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang perlu kita camkan. Tugas ibu-ibu tuh besar. Makanya dibebankan mencari nafkah, mereka diminta untuk tidak menghabiskan di luar, tapi fokus. Jadi seorang ibu tuh harus baca sana, baca sini, browsing sana, browsing sini. Kalau ada seminar, ada pengajian, ikutin, datang ke pengajian, lalu semuanya diolah, dikomparasikan dan dicocokkan untuk anaknya. Itu yang harus terjadi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, untuk memasukkan anak ke pondok ada beberapa hal, karena di tanah air kita ini dan sudah menjadi tren. Jadi bagi orang tua yang udah semangat belajar agama, itu kalau nggak masukkan anaknya ke pondok itu kayaknya padahal keliru. Memasukkan anak ke pondok harus dipertimbangkan masak-masak. Yang pertama, kita harus tahu bakatnya ada nggak gitu loh. Karena bakat macam-macam. Untuk bisa sukses di pondok, paling nggak misalnya anak kita harus punya kecerdasan linguistik. Karena nggak mungkin bisa bahasa Arab, kan nggak tahu di Abu Dhabi ya, tapi kalau di Indonesia itu kan lagi tren istilah multiple intelligent ya, ya kan, artinya semua anak konsep cerdas, tapi kecerdasan beda. Dan secara umum teori itu Jadi enggak semua orang, enggak semua atau bahasa hafalan. Jadi kita harus tahu anak kita bisa enggak nih ngikutin. Saya punya dulu waktu saya di pondok, saya punya teman itu keluar dari ITS. Zaman saya dulu ITS itu sama dengan zaman bapak-bapak, insya Allah. Walaupun kita nggak sejaman kayaknya ya. Tapi kan kalau itu sudah bisa dengan uang kan, kelas apa? Alah itu bahasa kelas khusus. Jadi bisa puluhan juta. Tapi kalau dulu tuh berarti emang pinter, ini anak cerdas. Akhirnya dapat hidayah di sebuah pengajian, banting setir, keluar dari sekolah kampusnya, bukan pospon, tapi dia langsung keluar, masuk pondok. Semester 1 gagal. Padahal semester 1 gampangnya minta ampun. Itu cuma belajar hadza kitabun, mas muka dan ismi Muhammadun. Itu dia gagal. Padahal dia belajar itu sampai jam 10 malam setiap hari. Karena dia udah keluar gitu. Ya habis-habisan, tapi gagal karena bidangnya bukan di sana. Akhirnya agama enggak dapat, dunia enggak dapat. Dan down dia. Karena memang udah keluar di ITS. Jadi bakat. Nah, ini pertanyaannya, berapa persen dia tahu bakat anaknya? Makanya lagi-lagi kita butuh waktu dengan anak. Kita harus pelajari anak kita. Dan lagi-lagi, karena ini yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kalau dari kecil kita tahu bakat anak kita, itu tinggal dieksplor dan jadi. Memang anak kita gak bakat di momen pertama. Yang kedua, selain bakat, mental anak harus kuat. Karena di pondok itu sangat bergantung dengan kesiapan mental anak. Kalau anak gak kuat mental, apalagi merasa dibuang, repot. Repot. Ada jamaah, ada ibu-ibu, itu sama erat banget hubungannya. Tiba-tiba sama ibunya, agar anaknya tuh jadi ustadz atau kiai dan seterusnya. Tapi terjadi miskomunikasi, yang ditangkap anaknya, ibunya membuang dia. Itu dia benci sekali dengan ibunya. Begitu keluar dari pondok, jadi anak yang mau dan tidak bisa diatur. Konsepnya ibu bilang A maka saya B, ibu bilang B maka saya A. Lalu dia mentato dirinya permanen. Tujuannya apa? Agar ibu marah. Titik. Jadi dia tahu ibunya nggak suka tato, maka dia, pokoknya apa yang nggak disuka ibunya dia lakukan. Bukan karena aliran musik, bukan karena tren, biar ibu marah, biar ibu merasakan sakitnya saya ketika saya di pondok. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau anak gak siap, jangan. Dan juga kalau anak gak siap, belajar dia, nanti dia main. Maka pastikan anak itu siap. Lalu yang berikutnya, pondoknya cocok gak? Jangan main asal percaya aja. Pastikan yang diajarkan itu benar, tidak, bukan aliran menyimpang. Lalu yang kedua, mereka punya SDM yang bisa mencetak anak kita dengan baik. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan jangan lupa istikharah. Istikharah. Yang berikutnya, ada pun secara umum, hadirin yang dirahmati Allah, saya gak tahu di Abu Dhabi ya, tapi kalau tren luar biasa, anak-anak kita udah gak punya waktu main lagi sekarang. Gak kayak kita. Makanya saya bersyukur banget jadi anak tahun 90 itu, benar deh. Masih pulang jam 10 gitu loh. Masih ngerasain pulang jam 12. Tapi anak-anak jam sekarang kelas 1 SD aja itu pulang jam 4. Bayangkan, kalau di sini pulang jam berapa? Sama ya. Pulang jam 4. Terus guru-gurunya gak kompak kasih PR. Guru matematika kasih PR. Guru IPA-nya kasih PR. Guru IPS-nya kasih PR. Guru olah keseniannya kasih PR. Terus kapan mainnya? Kapan sama keluarga? Kapan ketawa ke TV-nya? Anak itu gak bisa dipisahkan dengan dunia permainan. Nabi aja main, lalu kita gak mau main? Nabi aja main. Jadi terlalu apa ya, terlalu diforsir gitu loh. Kan gitu. Saya punya kenalan tuh asik loh. Jadi Kalau anaknya itu kan rajin belajar. Pulang dari sekolah itu jam 4, jam 5, bahkan menjelang maghrib baru pulang. Lu PR numpuk. Nanti jam 7 makan malam. Ketika makan malam, anaknya masih kerjaan PR, itu mamanya bilang, "Nak, makan malam." "Iya, Ma, masih ada PR." "Tutup buku, kita makan malam." "Tapi besok nanti enggak selesai." "Enggak ada urusan. Makan malam penting. Kalau enggak makan malam, kapan kamu ketemu sama ayah? Kapan kamu ketemu sama mama?" Ini udah kelewatan. Ini belajar-belajar, tapi kan saatan-saatan. Konsep Nabi itu belajar, ada waktunya bermain, ada waktunya sama keluarga dan seterusnya. Ini udah masa panggilan sekolah udah sampai maghrib, abis maghrib kerjaan PR sampai malam, terus kapan ketemu mama, kapan ketemu papa? Mama nggak minta matematika kamu dapat 9, tapi mama minta kamu jadi anak yang kalau gurumu komplain mama yang ke sekolah bagus gitu. Dan anaknya pinter-pinter aja ke sekolah favorit. Jadi jangan terlalu nelen mentah-mentah kurikulum yang ada gitu. Itu nggak sempurna. Buktinya ganti menteri nggak? Itu berarti nggak sempurna. Ini orang tua ngangguk-ngangguk aja. Oh ada kelas ini ngangguk. Itu menunjukkan. Dan saya ini pandangan pribadi saya. Tapi kalau saya salah mohon diluruskan. Hadirin sekalian, kalau orientasi kita untuk anak kita dunia, kita ingin, artinya bakat anak kita di dunia, dan kita ingin anak kita maksimalkan dunianya untuk Islam dan kaum muslimin, itu boleh gak? Boleh kan? Kan harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi engineer, harus ada yang jadi kan? Dan itu hukumnya bisa fardu kifayah untuk umat Islam. Kalau gak ada yang jadi dokter, terus istri kita kalau sakit mau kemana? Kalau gak ada yang jadi insinyur, kalau mau bangun masjid gimana? Kalau gak ada teknik sipil, lalu bangun tata kota itu seperti apa? Dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau kita tujuannya dunia, untuk sukses di dunia, sekali lagi, sukses di dunia, kita tidak harus menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Cukup satu atau dua yang sesuai dengan bakat ditekunin jadi agama. Agama itu harus kuat, akidahnya harus bagus, ibadah harus, akhlaknya harus bagus. Makanya kritikus pendidikan ketika mengomentari pendidikan, apa kata mereka? Pendidikan kita ini terlalu banyak. Benar enggak? Enggak fokus, kan gitu kan? Pelajaran SMA di kita itu dipelajari di universitas di Amerika. Itu kata guru matematika saya waktu zaman saya waktu dulu. Dan itu benar. Saya ingin tanya, hadirin sekalian, untuk menguasai dunia, bukan menguasai ya. Kan kita pengennya suksesnya aja kan. Kuasainya aja satu, jadi deh. Saya ingin tanya nih, apa ada di antara kita gak pintar matematika? Nggak pintar fisika, nggak pintar kimia, nggak pintar bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Perancis, tapi bahasa Mandarin ngelotok tok tok, kira-kira kepake nggak dalam hidup? Mahal deh, kepake. Oke, dia nggak bisa bahasa Mandarin, kepake, dipakai orang. Dia nggak usah pintar semuanya, jago bahasa Inggris aja. Atau jago bahasa Jepang aja, kepake. Oke, kalau kita bukan jagonya di bagian bahasa ya. Ini kan, saya ingin tanya, omset gado-gado boplo berapa tuh? Jadi gak usah jago semua, yang penting jago buat gado-gado aja. Sukses kok di dunia, insya Allah. Gak usah jago macam-macam. Gak usah jago ketoprak, gak usah jago sok buntut, gak usah jago ini, gado-gado. Jadi insya Allah. Insya Allah. Dengan... Oke, kita gak jago buat bakmi lah. Buat bakmi. Saya punya teman, itu buka, dia gak punya keahlian kecuali buat mie bangka. itu sehari 5 juta. Bersih sehari 5 juta. Di pinggir jalan. Enggak, dan menunya hanya mie bakar. Dunia. Tapi kitanya didoktrin agar kita sibuk dengan dunia. Dan kita bermain gengsi. Matematika harus 9. Siapa yang bilang matematika harus 9? Enggak masuk neraka kok kalau matematikanya enggak 9. Tapi kan bapak ibunya malu gitu loh. Padahal kan enggak harus 9, enggak harus fisika 9. Einstein aja diponis bodoh sama gurunya waktu SB. Bill Gates enggak lulus S1. Bill Gates lulus S1 enggak. Tapi kekayaannya 1000 triliun. Enggak harus. Fokus satu bidang, selesai. Artinya kan lagi kalau kita pakai konsep itu ekstrimnya nih, anak kita nggak disekolahin, tapi kita ajak ke Prancis dan uang kuliah itu kita gunakan untuk pergi ke Prancis untuk latihan bahasa, pulang lagi jadi kepake orang. Hadirin, ini kita disibukkan dengan dunia. Padahal untuk sukses di dunia harus menguasai semuanya. Saya ingin tanya, siapa di antara kita yang seluruh ilmunya pada saat SMA, angkat tangan. Yang semua ilmunya kepake sekarang. Ilmu SMA ada ilmu SD. Ibu-ibu, siapa yang belanja pakai luas jajaran genjang? Siapa? Siapa masih ingat luas jajaran genjang? Ada yang lupa kan? Lupa, kenapa? Karena gak kepake. Ada yang di airport bahasanya rumus logaritma? Gak ada. Gak kepake. Jadi sekali lagi, ini real loh. Dan sekali lagi, kritikus pendidikan yang bilang pendidikan kita ini terlalu dan gak fokus. Karena gak fokus, gak ada pakar. Karena semua hanya wawasan, wawasan, wawasan, wawasan, wawasan, wawasan. Gak siap. Tapi coba kita geluti satu, jadi kita jadi kepake demi Allah, kepake. Kadang-kadang kita berpikir selama ini ngapain aja. Makanya PR, walau dalam PR kita, ketahuilah cari bakat sedini mungkin, lalu asah, insya Allah jadi. Wayne Rooney itu kalau nggak salah nggak lulus sekolah loh. Wayne Rooney itu gajinya miliaran, kenapa? Karena bakatnya di sepak bola, dia asah jadi deh. Kalau sekolahnya biasa, itu rencu ngandelin kaki, bakat. Jadi kuasai bakat kita, fokuskan anak kita, fokuskan. Makanya pentingnya orang lagi untuk membaca anaknya nih, anak saya ini jago apa, kelebihannya apa, lalu bagaimana kita ke depan. Tapi lagi-lagi gengsi, harus ijazah, harus sekolah, malu kalau anaknya nggak sekolah. Kan itu, kita kan bangsa yang terkukung dengan pola pikir seperti itu. Padahal kalau kita skill, nggak harus demikian kok. Tidak harus demikian. Dan terbukti kan salah satu menteri kita ada yang lulusan SMP. Yang terusnya SMP. Mungkin SMP-nya nggak lulus. Tapi kan jago beberapa bahan. Dan seterusnya. Itu bukti. Bukti. Jadi sekali lagi, untuk ilmu dunia itu jangan sampai terlalu ribet. Tapi bukan meremehkan juga. Fokus kepada spesialisasi kita. Insya Allah kita jadi. Ilmu agama yang harus kita kuasai dengan komplit. Karena hanya mengandalkan akidah, sholatnya salah, gak masuk surga. Sholat tapi akhlak buruk, durhaka kepada orang tua, diancam neraka juga. Berbakti kepada orang tua, sholatnya bagus tapi tauhidnya bermasalah, gak masuk surga. Tapi fokus. Kalau kita fokus, jadi pendidikan kita ini terlalu membani. Wallahu ta'ala alam. Bisa mungkin itu. Pertanyaan ketiga, masya Allah. Iya, ini ada hal penting ya. Ini menarik, pertanyaan ketiga ini menarik. Ibu-ibu udah siap-siap tuh. Harus kita kasih waktu. Pertanyaan ketiga. Adapun kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad, yang pertama kultur, betul. Orang-orang Arab, orang-orang Mekah pada saat itu punya konsep anak-anak mereka tumbuh di tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota metropolis seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa riwayat itu Aminah sakit. Walaupun riwayat-riwayat tersebut itu dipermasalahkan para ulama, tapi kita tahu bahwa kaidah ilmu sirah mereka tidak sesaklek jika berbicara riwayat dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Jadi Aminah sakit. Yang ketiga, untuk bahasa di sebuah perkampungan atau desa yang tidak terkontaminasi orang asing sangat bagus. Jadi inilah beberapa faktor yang membuat Nabi secara khusus dan bayi-bayi lain itu susui oleh wanita dari Bani Sa'ad. Ada yang menarik. Kata para ulama sirah bahwa dari kisah ini, makanya salah satu hal yang menarik membedah dunia parenting dari sirah Nabi itu menarik banget, karena langsung yang kita ambil sampel masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya nih saya kasih bocoran, karena sesama teman lah nggak masalah ada bocoran. Kata para bahwa lokasi mendidik anak itu bukan perkotaan, tapi alam, suasana yang alami itu yang terbaik. Bukan suasana perkotaan, mall, game online, atau pergi ke tempat-tempat yang menawarkan hal tersebut. Bukan, alami. Dan ini diserap oleh Barat. Saya ingin tanya, sekarang di dunia Barat mereka libur musim panas, summer camp. Itu konsep Islam. Sama nggak kemana, mereka summer camp. Nah, kita ikut-ikutan gitu loh. Dan berpikir ini enggak, ini Nabi begitu. Nabi kan nggak main gadget, Nabi lari sana, lari sini, menghirup udara. Oleh karena itu, hadirin sekalian, dan ini yang hilang. Kalau di Jakarta udah nggak ada taman-taman kota tuh, nggak ada. Udah bisa dikira ya ada satu, tapi juga nggak laku. Orang-orang warnet, lebih suka ke rental PS, lebih suka di rumahnya, lebih suka ke mall, lebih suka 21. Padahal bukan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah kembalikan anak kita ke alam. Oleh karena itu, kalau kita tinggal di kota besar atau di perkotaan, Jakarta atau Abu Dhabi, paling nggak itu tadi, liburan itu cari yang suasana. Bukan pergi ke Eropa, atau bukan pergi ke Universal Studio, atau bukan ke Disney. Enggak. Suasana alam, dan biarkan anak-anak kita bermain dengan alam. Itu yang pertama mungkin. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Coba ibu-ibu mau tanya. Mau nanya langsung gak ibu-ibu? Ada yang kertas. Saya dikasih surat buat ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendidik anak yang sudah menginjak remaja dan sudah mengenal lawan jenis? Jazakallah khairan Ustaz. Dikawinin aja. Ya Aisyah kan nikahnya 6 tahun. Belum siap ya? Kalau belum siap ya dijaga. Jelaskan bahaya hal tersebut. Dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi masalah begini tuh back to basic. Gak bisa kita langsung bilang haram ke anak remaja itu, gak bisa. Kita harus buka dulu pola pikirnya. Kembali ingatkan dia apa tugas dia dalam hidup. Baru pelan-pelan bicara bahwa salah satu yang dijaga oleh Islam adalah pergaulan di antara lawan jenis. Baru sampaikan fitnah dan bahaya lawan jenis. Dan kasih sampel-sampelnya gitu. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi harus dari awal, semua harus dari keyakinan. Kalau anak kita belum yakin, susah. Apalagi kalau udah jatuh cinta duluan, itu susah. Jadi sebelum itu terjadi, lakukan tindakan preventif. Jelaskan dari basic. Kita ini hamba Allah, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya baru jelaskan. Dan mama enggak atau papa, tetapi ada waktunya. Ini belum saatnya. Ini belum saatnya. Dan sekali lagi, hubungan seperti apalagi ini remaja. Itu kan semua ya apa ya, kalau bahasa dulu cinta apa tuh? Selain monyet, apalah yang lebih bagus, yang lebih sopan gitu. Ya, gak ada, cinta keras sama aja. Ya cinta, artinya pertama waktu habis, sekolah jadi gak fokus, terus ibadah enggak, maksiat iya, tapi gak dapat apa-apa gitu loh. Dapat apa-apa, itu yang perlu ditekankan. Jadi sampaikan secara logis. Nah, dan yang kedua ini yang terpenting, evaluasi waktu dan hubungan kita dengan anak. Karena mayoritas kasus ini karena anak tidak mendapatkan yang cukup dari orang tuanya, atau anak tidak mendapatkan sosok teman dari ayah atau ibunya. Ketika misalnya anak kita perempuan, ayah ibunya, khususnya ayahnya itu harus lebih intens, sehingga mereka tidak pergi ke lokasi lain. Jadi kalau ia sudah menemukan sosok ayahnya yang bisa jadi teman curhat, teman ngobrol, anak apa, ayahku tuh kalau bahasa, kalau remaja Abu Dhabi itu bilangnya apa sih? Kalau Jakarta kan bokap. Kalau Abu Dhabi juga bokap. Keren banget ya Abu Dhabi. Nanti mau bilang teman-teman Jakarta, bokap dia kalau bonyok. Bokap nyokap ya. Bokap gue tuh ternyata asik juga, ngerti loh gitu loh. Jadi ini PR kita, ingat, kita harus dekat dengan anak kita. Jadi pelajari tuh kehidupan anak muda sekarang seperti apa, isu-isu yang paling baru kita arahkan putan. Jadi lucuan ayahnya daripada anaknya, enggak. Tapi kita arahkan, dan kita bisa pakai bahasa anak muda gitu loh. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kalau misalnya anak kita laki-laki, berarti ini ibunya, khususnya si ibu, bagaimana bisa mendampingi si anak. Kalau misalnya itu bisa dilakukan, maka insya Allah anak gak butuh dengan yang lain. Wallahu a'lam. Dan saya punya teman begitu, karena solid banget sama ayah ibunya, akhirnya dia gak sempat lagi pacaran. Karena begitu cari, gue mau curhat sama nyokap gue, gitu. Jadi udah. Nah, ketika anak kita lebih senang bicara dengan temannya daripada sama kita, berarti kan ada yang salah dengan kita. Dan itu harus kita pelajari dan kita evaluasi. Kenapa nih anak lebih nyambung bicara sama temannya, padahal kan sepantar, sama-sama gak ngertinya, gitu loh. Iya kan? Kalau kita kan pengalaman udah banyak, ilmu banyak, asam garam ada. Harusnya kan kita lebih. Makanya berarti jangan-jangan bahasanya gak seru gitu loh. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan saya punya salah satu jamaah itu sama anaknya tuh humble banget. Oh seru deh, pokoknya kayak temen aja. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, saya mau tulisin. Jelas ya, ibu-ibu ya. Ustaz, bagaimana bila antar suami dan istri ada ketidaksamaan dalam pola asuh, pola didik anak yang diteransikan ayah dilarang oleh ibu dan sebagainya? Bagaimana menasihati hal tersebut? Iya. Jadi sekali penting, harus ada kekompakan antara ibu dan ayah. Itu poin pertama. Poin ketua dan kakek penting. Jadi empat pihak ini harus duduk satu meja, harus kompak dulu, harus buat MOU dulu. Satu bilang ya, semua harus ya. Satu bilang tidak, tidak. Karena kalau kita beda, kita akan dipermainkan oleh kecerdasan anak kita. Dan bilang sama suami kita, jangan main ego. Bilang ke istri, jangan main ego. Karena kalau kita semua harus satu suara. Kalau satu bilang tidur jam 9, semua harus tidur jam 9. Kalau semua bilang boleh apa namanya jajan bakso hanya satu mangkok, semua harus satu mangkok. Jangan ada khilaf gitu loh. Ikhtalafa fihi ulama, ini enggak boleh gitu. Jadi ini harus ijma semua. Allahu ta'ala mustaqim. Pertanyaan terakhir nih katanya. Dari ibu-ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang setelah mendatangi suatu majelis ilmu, kita semangat terpompa dan ingin melakukan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Nabi SAW tersebut bersama pasangan. Namun ternyata pasangan kita tidak atau kurang semangat merespon akan ajakan kita itu, sehingga kita merasa seperti bertepuk sebelah tangan. Wah, masya Allah, berat nih bahasanya. Bagaimana caranya agar pasangan kita memiliki semangat yang sama dengan kita, padahal kajian yang kita datangi telah melibatkan suami istri, namun ternyata untuk prakteknya sulit untuk dilakukan berjamaah atau bersama-sama. Jazakallah khairan katsir Ustaz. Ya, terima kasih. Ini kan dari ibu-ibu ya. Jadi memang PR-nya lebih berat ya, karena kan berhadapan dengan pemimpin lebih sulit daripada pemimpin berhadapan anggotanya. Nah, saran saya buat ibu-ibu, yang pertama, tunjukkan perubahan dulu di hadapan suami kita. Jadi insya Allah kalau suami kita melihat perubahan positif kita, akan mensupport. Jadi, nah yang jadi masalahnya nih ibu-ibu, begitu tersentuh hidayah, semangat ngaji jadi militan. Dan itu dipraktekan ke suaminya. Galakan dia daripada lakinya biasanya. Gampang marah, ngelarang dan seterusnya gitu. Ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, yang pertama, ibu-ibu harus lebih rajin beribadah, banyak doa kepada Allah. Dan yang ketiga, pelayanan ditingkatkan. Ibu-ibu dengar gak ibu? Ibu-ibu nanya tapi rame sendiri ibu. Sama bawah gimana ya? Ya, jadi sekali lagi, yang ketiga pelayanan harus lebih bagus, gitu. Lebih santun, lebih bijak, lebih ramah, gitu ya. Kalau yang dulu nggak pernah pijitin suami, pijitin suaminya. Kalau dulu suami pulang lembur, kita tinggal tidur, bangun, sambut di ruang tamu, gitu loh bu. Lebih romantis. Nggak ngebantah, nggak ngedebat. Jadi suami tuh ngelihat, ih istri saya berubah nih, gitu. Apa yang menyebabkan dia berubah? Oh, ternyata pengajiannya. Dia kan tertarik. Suami akan dukung, ya udah, kamu ikut pengajian aja deh, saya dukung, nggak pulang juga nggak masalah. Gitu. Artinya ketika suami ngedukung, nanti dia akan penasaran nih ngomong apa sih ustaznya itu. Akhirnya dia ikut, karena dia sudah merasakan terjadi perubahan yang positif dan akhirnya akan merespon dengan baik juga. Mungkin itu, dan saya rasa cukup karena sudah menjelang maghrib dan ibu juga nggak konsen nih. Kita cukupkan saja. Terima kasih jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Dan ini sesi terakhir, berarti tuntas saja beribu-ribu terima kasih kepada panitia dan seluruh orang-orang yang partisipasi dan ikut andil baik langsung maupun tidak langsung sehingga tersenggaranya acara kita dengan lancar. Dan juga pihak kedutaan, kedubes kita yang telah memberikan fasilitas tempat dan hal-hal lain yang tidak mungkin bisa kita ungkapkan. Dan juga jamaah sekalian atas atensi dan-nya yang bagus dan merespon positif hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Dan apabila ada hal yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia agar menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan kehidupan kita sehari-hari. Dan sebuah kehormatan bisa bersama jemaah sekalian selama dua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sudah sampai di tempat sekitar saja. Hanya mungkin bisa membalas kepada Ustaz kami dan sampai yang kami bisa persiapkan panitia, alhamdulillah sudah menyiapkan sesuatu untuk Ustaz. Jadi mohon maaf diterima.